tersentuh hati ini, kasih menjelma terbawa mimpi, hampirmu mengutip kembali kenangan lalu. Sekian lama terpisahnya cinta, jauh tersembunyi hati, terlerai kinilah kepiluan yang aku rasa. Hatiku rindu manjamu, terbawa mimpi, hampirmu mengutip kembali kenangan lalu. Sekian lama terpisahnya cinta, jauh tersembunyi hati, terlerai kinilah kepiluan yang aku rasa. Hatiku rindu manjamu.